Mitra Bisnis, pemerintah selama 6 bulan ke depan melarang impor 13 produk buah dan sayuran dengan pertimbangan saat ini sedang masa panen sehingga hasil produksi melimpah. Beberapa produk itu antara lain kentang, kubis, wortel, cabai, nanas, pisang, melon, mangga, pepaya, dan durian. Larangan impor ini dikritik beberapa pengamat hanya sebagai solusi temporer. Solusi permanen yang menyangkut pembenahan peta, strategi, dan infrastruktur yang mendukung produksi buah dan sayuran lokal malah kurang disentuh oleh pemerintah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Kalau untuk bahan baku, kita setuju ya Pak ya, ya kan? Untuk buah-buahan yang tidak atau hortikultura yang tidak ada di Indonesia, ya kan? Atau yang ketersediaan hasil panennya itu tidak ada kesinambungan. Tapi kalau untuk konsumsi sehari-hari, sementara di Indonesia sendiri sudah ada, ya tentunya kita lebih mendukung produk dalam negeri dong, hasil panen dalam negeri kita dukung. Itu nah, dengan catatan pemerintah juga memperhatikan kesinambungan daripada penyediaan benihnya atau penyediaan pupuknya atau penyuluhannya agar hasil panennya juga bisa berkesinambungan tetap ada. Jangan sampai terjadi nanti sudah kita larang impor hasil panen di sini tidak ada atau produk di Indonesia sendiri tidak ada atau hortikultura yang dimaksud itu. Ya itu jadi impor itu kita kalau dari Ginsi itu adalah impor tepat guna. Tidak ada produk Indonesia baru kita masukkan. Atau untuk mendukung produk lebih lanjut ya sebagai bahan baku, nah kita masukkan juga gitu importnya. Nah, tapi juga berharap dengan adanya larangan impor ini, hortikultura, pemerintah juga harus intensifkan untuk pengadaan dari dalam negerinya. Itu yang kita harapkan. Nah, sampai nanti udah dilarang, malah nggak ada lagi. Apakah saat ini timing yang tepat untuk menjalankan aturan itu, Pak? Kalau tidak dimulai sekarang, ya kapan lagi gitu. Kalau saya bilang tepat tidak tepat harus dilaksanakan. Ini kan alasannya cuaca sedang ekstrim atau apa segala macam. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat sentra produsennya, saya lihat masih bagus itu. Beberapa komoditas tersebut kan juga tidak hilang dari pasaran masih ada. Lalu bagaimana Bapak menilai keluhan-keluhan yang datang dari negara-negara yang biasa mengimpor hortikultura ke kita? Ya, sekarang gini, ya kan? Tentunya beberapa negara juga merasa punya kepentingan petaninya di sana. Ya kan, petani di sana yang punya memproduksi misalnya apakah itu apel atau anggur, ya kan? Sementara rasa kalau untuk apel dan anggur memang tidak ada larangan. Yang dilarang kan seperti durian, ya kan? Seperti itu kan yang ada hasil produksi di Indonesia gitu. Sayur-sayuran misalnya wortel atau apa ini wortel yang banyak itu kan dari Amerika, ya kan? Yang utama itu kita harus melindungi petani kita sendiri, ya kan? Permintaan dari Amerika itu adalah untuk melindungi petani di sana. Betul kan? Nah, di sini juga kita harus melindungi petani kita sendiri. Gitu. Nah, kita impor bahan atau barang yang tidak ada di Indonesia. Itu artinya importasi tepat guna. Lalu ada juga kekhawatiran dari retail modern yang memang hanya menyediakan hortikultura impor. Bagaimana Bapak melihatnya? Itu kalau misalnya untuk retail-retail buah-buahan misalnya. Ya, kalau sekarang buah-buahan apa yang dilarang misalnya? Ya, itu kan semuanya sudah ada di kita kan, sebetulnya, ya kan? Nah, kubis pun ada di kita. Mungkin untuk beberapa produk kentang yang memang tidak ada di kita, ya bisa kita import, gitu. Tapi kalau untuk misalnya potato chip segala macam kan sudah ada, kita produk di sini, ya kan? Diharapkan ya, kita juga selain untuk mengimpor perluan untuk bahan baku ya, kita tentu kita akan dukung kalau untuk bahan baku. Diolah kembali untuk diekspor kembali, itu kita dukung, gitu. Demikian Sekjen Gabungan Importer Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Saya Wendy Lim.